Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran ke-13 dari buku yang pertama, jilid pertama dari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah. Insyaallah taala malam hari ini kita akan membaca latihan yang kedua. Di sini halaman 70. Buku yang pertama halaman 70. Kita baca hawwilil mufradati allati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddihun fil mithali. Hawwilil mufradat, hawil ubahlah. Al-mufradat, kata-kata mufrad, isim-isim mufrad. Allati, yang tahtaha khattun, di bawahnya ada garis, yakni yang bergaris bawah. Ila jumu'in, ubahlah ke dalam bentuk jamak. Kama huwa muwaddihun fil mithal, sebagaimana huwa muwaddihun, sebagaimana telah dijelaskan pada contoh berikut ini. Jadi tugas pada latihan kedua ini ialah kita disuruh untuk merubah isim-isim mufrad yang diberi garis bawah nomor 1 sampai 10. Semua kata yang bergaris bawah adalah isim mufrad. Isim mufrad, makna isim mufrad ialah jumlahnya satu, tunggal. Nah, kita rubah ke dalam bentuk jamak. Berarti kita harus merubah ke dalam bentuk jamak, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Bentuk jamak itu ada tiga: jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Yang telah kita pelajari pada latihan pertama adalah jamak mudzakkar as-salim dan jamak taksir. Jamak taksir, contohnya, man hadzal rajulu huwa hajjun, man haula'ir rijalu hum hujjajun. Kita lihat di sini kata yang bergaris bawah adalah ar-rajulu, yang artinya satu orang laki-laki, seorang laki-laki. Nah, kita harus merubah kata tersebut menjadi bentuk jamak. Jamaknya adalah rijalun. Dikarenakan di sini ada alif lam, maka bentuk jamaknya juga harus menggunakan alif lam, menjadi ar-rijalu. Ar-rijalu. Setelah kita jamakkan, lihat apakah ada kata yang lain yang mengharuskan untuk dirubah ke dalam bentuk jamak setelah isim mufrad itu dirubah menjadi bentuk jamak. Nah, kita lihat di sini, man, siapa, hadzal rajulu, hadza itu isim isyarah untuk mufrad. Apa bentuk jamaknya? setelah ar-rija, setelah ar-rajulu kita ubah menjadi ar-rijalu, maka kita butuh merubah isim isyarahnya menjadi bentuk jamak. Apa bentuk jamaknya? Hada haula'i, haula'i. Berarti man haula'ir rijalu. Lalu jawabannya huwa hajjun, dia adalah seorang yang sedang menunaikan ibadah haji. Itu kalau satu. Setelah kita jamakkan, berarti jumlahnya bukan satu, jumlahnya tiga atau lebih. Maka dhamirnya, kata gantinya, dirubah juga. Karena kalau huwa itu untuk satu orang, bukan untuk jamak, maka kita cari apa bentuk jamak untuk dhamir ini. Bentuk jamaknya adalah hum. Hum, hum hujjajun. Kalau hajun itu satu, hujjajun itu jamak. Kesimpulannya, walaupun yang diperintahkan adalah merubah isim mufrad yang bergaris bawah, namun pada kenyataannya ada sesuatu yang mengharuskan untuk dirubah juga selain yang ada garis bawahnya. Taib, kita coba langsung menjawab nomor satu, dimulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Silahkan. Bismillah. Min aina hadat talibu? Huwa minal hindi. Min aina haula'it tulabu? Hum min, hum minal hindi. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Walaupun ada sedikit pembacaan yang tidak tepat. Min aina hadat talibu? Dari mana pelajar ini? Huwa minal hindi, dia dari India. Kita rubah ke dalam bentuk jamak, yaitu jamaknya at-talib menjadi tulab, diberi tasydid pada huruf lamnya dan diberi mad menjadi at-tulabu. Min aina haula'it tulabu? Hum minal hindi. Na'am, barakallahu fik. Berikutnya Al-Akh Abu Mulian, silakan. Naam, bismillah. Aina tajiru, aina tajiru kabiru? Huwa bisuqi. Aina haula'it tujjaru? Sebentar, mana kalimat haula'i itu dari mana datangnya? Dari mana, Akh Abu Mulian? Kalimat haula'i. Ya. Coba diulangi lagi. Aina tajirul kabiru? Silakan. Aina tajiru kabiru? Huwa fis suqi. Aina tujjarun, tujjaru? Nah, lanjut. Aina tujjaru kabiru? Hum fis suqi. Nah, barakallahu fik, masih kurang tepat. Coba kita beralih terlebih dahulu ke Al-Akh Abu Khansa. Naam Ustaz, bismillah. Aina tajirul kabiru? Huwa fis suqi. Aina tujjarul kibaru? Hum fis suqi. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Susunan apa ini? Aina tajirul kabiru al-akh Abu Khansa? Man'ut na'at ustaz. Ahsanta. Susunan man'ut na'at. Jadi harus disamakan. Harus disamakan. Kalau mufrad ya harus mufrad, kalau jamak ya harus jamak. Kalau mudzakkar harus sama-sama mudzakkar, kalau muannas juga harus sama-sama muannas. Jadi tadi al-akhabu mulyan masih tidak tepat pada kata al-kabiru. Al-kabiru di sini harus dijamakkan. Harus dijamakkan. Kita baca terlebih dahulu. Aina tajirul kabiru huwa fis-suqi. Artinya di mana pedagang yang besar itu, dia di pasar. Nah, kalimat al-kabiru di sini dia statusnya atau kedudukannya sebagai na'at atau sifat untuk at-tajiru. Dan kita telah mempelajari ketentuan-ketentuan susunan man'ut na'at, yaitu na'at harus mengikuti man'ut. Na'at harus mengikuti man'ut. Maka kita lihat apakah man'utnya itu mufrad atau jamak. Kalau mufrad ya harus na'atnya harus mufrad. Kalau man'utnya jamak, na'at juga harus jamak. Maka ketika kita menjamakkan at-tajir, secara otomatis al-kabiru juga harus dijamakkan. Maka menjadi ainat tujarul kibaru. Bentuk jamak dari kabir adalah kibar. Huwa fisuki. Karena kita sudah menjamakkan at-tujar, maka dhamir atau kata gantinya harus kita jamakkan juga menjadi hum. Hum fisuki. Mereka ada di pasar. Demikian penjelasannya. Baik, berikutnya al-akhabu Ruqayyah. Silakan. Nomor 3. Nah, Ustaz. Bismillah. Aina al-mudarrisu al-jadidun huwa indal mudiri. Aina al-mudarrisuna al-jadid al-jududun hum indal mudiri. Naam, ahsanta barakallahu fik. Nomor 3, aina al-mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Di mana guru yang baru itu, dia di samping kepala sekolah, di sisi kepala sekolah. Ketika kita jamakkan, maka menjadi ainal mudarrisuna al-jududu. Di mana para guru yang baru itu, hum indal mudiri. Mereka berada di sisi kepala sekolah. Berikutnya al-akh Abu Saufa nomor 4, silakan. Naam ustaz, bismillah. Aina talibul jadidu ahuwa fil fasli. Aina tullabul jududu ahum fil fasli. A-nya dipendekkan saja, ulangi ahum. Aina tullabul jududu ahum fil fasli. Aina talibul jadidu ahuwa fil fasli. Di mana pelajar yang baru itu, apakah dia berada di dalam kelas? Jamaknya aina tullabul jududu ahum fil fasli. Nah, berikutnya al-akh Abu Ahmad Buton, silakan. Bismillah. Ahadat talibu ghaniyun la huwa fakirun. Ahaulai tullabu agniya'u la hum fukara'u. Naam, ahsanta. Ahadat talibu ghaniyun la huwa fakirun. Apakah pelajar ini kaya? Tidak, dia adalah seorang yang fakir. Aha ula'i at-tullabu. Aha ula'i at-tullabu aghniya'u la hum fuqara'u. Na'am. Berikutnya al-akh Zikri Abu Rashad, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Man hadha? Man hadha ar-rajulu wa dhayfun? Man haula'i ar-rijalun? Hum dhayfun. Tayyib. Nomor 6. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Siapa laki-laki ini? Dia adalah seorang tamu. Man haula irrijalu. Man haula irrijalu. Hum dhuyufun. Bentuk jamak dari dhaifun adalah dhuyufun. Naam. Baik, berikutnya al-akh Imam, silakan. Nomor 7. Bismillah. Li akhun kabirun huwa talibun fil jami'ati. Li ikhwatun kibarun hum tullabun fil jami'ati. Naam, ahsanta. Li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Li ikhwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati. Al-akh Hamim, silakan. Bismillah. Aina sodiqoki? Zahaba ilal maktabati. Afan Ustaz, ana belum bisa. Taib. Itu ada dua kata. Kata yang pertama sodikun dan yang kedua adalah womirka. Sodikuka. Ada dua kata. Yang kita jamakkan, yang kita jamakkan adalah sodiknya. Dhamir kafnya tidak dijamakkan. Di mana sau atau di mana sahabatmu? Dia pergi ke perpustakaan. Berarti kita ubah ke dalam bentuk jamak. Sodik, apa jamaknya? Bisa atau kita beralih terlebih dahulu? Belum, Ustaz. Tayyib, kita beralih ke Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Nomor 8. Aina sadiquka zahaba ilal maktabati. Aina asdiquka zahaba ilal maktabati. Naam. Aina sadiquka dhahaba ilal maktabati. Kalau dijamakkan menjadi aina asdiquka. Asdiquka jamaknya sadiqun adalah asdiqau. Lalu fi'ilnya dhahaba kita ubah menjadi jamak juga. Dhahabu ilal maktabati. Dhahabu ilal maktabati. Nanti insyaallah kita jelaskan yang ini. Dhahabu itu untuk jamak. Mereka pergi ke perpustakaan. Taib. Nomor 9. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Muhammadun lahabnu sogirun huwa talibun fil madrasati. Muhammadun laha abna'u sigorun hum tullabun fil madrasati. Nah, jadi dibaca laha, ini salah. Muhammadun, kalau tulisannya seperti itu ya, antum bisa lihat nomor 9 tulisan dhamir ha ya, dibacanya lahu, dibacanya lahu. Muhammadun lahu. Kalau laha itu untuk perempuan, itu untuk perempuan. Laha, laha dengan harokat fathah huruf ha-nya, kemudian setelah ha ada alif, itu dibaca laha. Nah, kalau pada nomor 9 baca lahu. Kalau laha itu untuk perempuan, lahu untuk laki-laki. Muhammadun lahu ya, Muhammadun lahu benun saghirun huwa talibun bil atau talibun fil madrasati. Kita jamakkan, Muhammadun lahu abna'un, lahu abna'un sigharun hum tullabun fil madrasati. Jadi kesalahan tadi cuma pada kata atau dhamir hu, harusnya dibaca hu bukan ha. Taibar kalau fik. Al-Akh Abu Fudail, berikutnya nomor 10. Iluka mujtahidun wa mujtahidun azam azumala'u mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Naam. Azamiluka mujtahidun. Naam huwa mujtahidun. Bentuk jamaknya azumalauka. Azumalauka mujtahiduna. Dijamakkan juga azumala uka mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Hum mujtahiduna. Taib, selesai latihan ketiga. Kita baca terlebih dahulu latihan tiga, tadi latihan dua, afwan. Sekarang kita baca latihan ketiga. Adif ila adifil asma al-atiyata marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddihun fil mithal. Adifil asma'a, idhafahkanlah isim-isim berikut ini. Marratan ila ismin zahir, yang pertama kita idhafahkan, kita sandarkan kepada isim zahir. Dan yang berikutnya kita sandarkan atau kita idhafahkan kepada dhamir, sebagaimana yang dijelaskan pada contoh isim zahir dan isim dhamir. Zahir itu berarti selain dhamir. Zahir itu selain dhamir. Dhamir itu kata ganti. Yang sudah kita pelajari ada huwa, ada hum, ada ana juga, anta. Kalau zahir berarti pokoknya selain dhamir. Bisa nama orang, bisa isim yang diawali alif lam, bisa ماذا bisa nama binatang, pepohonan atau isim lainnya, yang penting bukan berbentuk dhamir. Nah, contohnya abnaun, abna'u Muhammadin, abna'u Muhammadin. Ini susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Dan sudah kita pelajari ketentuan-ketentuan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang ada di depan, mudhaf ilaih yang berada di belakang. Mudhaf tidak boleh diberi tanwin. Mudhaf juga tidak boleh diberi alif lam. Mudhaf ilaih boleh diberi alif lam dan boleh tanpa alif lam. Mudhaf ilaih harus berharokat kasroh, harus berharokat kasroh. Nah, kita lihat di sini abna'u Muhammadin, putra-putranya Muhammad. Abna'uhu, anak-anaknya atau putra-putranya. Taib, kita masuk pada asma'un. Disandarkan atau diidhofahkan pada kata at-tullab, kemudian pada dhamir hum. Kita mulai dari al-akh Abu Khadijah, silakan. Asma'ut talibu, asma'ut talibi abna, abna atau asma'uhum, asma'uhu, asma'uhum. Yang pertama asma'ut tullabi, diberi tasydid pada huruf lamnya dan dipanjangkan, asma'ut tullabi. Kemudian ketika diidhofahkan pada dhamir menjadi asma'uhum, asma'uhum. Tayyib, yang berikutnya al-akh Abu Arsyad, silakan. Bismillah. Zumala'uka. Nam, ada sedikit gangguan koneksi, labas. Zumala'u Hamidin, Zumala'u Hamidin. Kemudian menjadi Zumala'uka, Zumala'uka. Berikutnya al-akh Abu Ahmad Buton, silakan. Bismillah. Asdiqa'u, asdiqa, asdiqa'ul mudarrisi, asdiqa'uhu. Asdiqa'ul mudarrisi, asdiqa'uhu, asdiqa'uhu. Nah, ini lebih condong pada penulisan saja. Penulisan dhamir, dhamir bukan penulisan hamzah di atas huruf waw, itu yang dimaksud. Penulisan hamzah di atas huruf waw. Pada contoh asma'un, zumala'un, astiqa'un. Ketika tiga kata ini diidhofahkan, disandarkan, dijadikan sebagai mudhaf, dan mudhaf ilaihnya berupa dhamir, berupa dhamir, maka hamzahnya, hamzah pada asma'un, hamzah pada zumala'un, hamzah pada astiqa'un, yang tadinya ditulis sendirian, tidak di atas alif dan tidak di atas waw, ketika diidhofahkan pada dhamir-dhamir tersebut, hum, ka, dan hu pada contoh ini, maka huruf hamzah tersebut ditulis di atas waw. Asma uhu, zumala uka, asdiqa uhu, ditulis di atas waw. Baik. Mudah-mudahan masih ingat pembahasan tentang susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Di sini kita akan memberikan tambahan penjelasan tentang susunan ini. Susunan mudhaf, mudhaf ilaih terdiri dari dua kata. Kata yang pertama disebut mudhaf, kata yang kedua disebut mudhaf ilaih. Dan susunan mudhaf, mudhaf ilaih bukan kalimat sempurna. Susunan mudhaf, mudhaf ilaih bukan kalimat sempurna. Titik. Yang disebut kalimat sempurna adalah susunan mubtada khabar. Nah, kembali pada susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf, mudhaf ilaih sudah pernah kita jelaskan. Mudhaf tidak boleh diberi alif lam. Mudhaf tidak boleh diberi tanwin. Tidak boleh diberi tanwin. Kemudian, mudhaf ilaih boleh diberi alif lam dan juga boleh diberi tanwin. Contoh, asma'u Muhammadin. Tidak boleh dibaca al-asma'u, atau tidak boleh dibaca asma'un Muhammadin. Karena asma'u atau abna'u, abna'u Muhammadin, naam, itu abna'nya menjadi mudhaf. Tidak boleh dikasih alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Berbeda dengan mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya bertolak belakang dengan mudhaf, lawannya. Kalau mudhaf enggak boleh pakai tanwin, mudhaf ilaih boleh pakai tanwin. Muhammadin. Mudhaf ilaih juga boleh pakai alif lam. Misalkan asma'u at-tullabi. At-tullabi. Nah, pakai alif lam. Mudhaf ilaihnya at-tullab. Kemudian mudhaf ilaih dibaca majrur atau diberi harokat kasroh di akhirnya. Diberi harokat kasroh di akhirnya. Abna'u Muhammadin, asma'ut tullabi, zumala'u hamidin, asdiqa'ul mudarrisi. Kecuali, perhatikan, kecuali. Ingat tadi, mudhaf ilaih harus majrur, yakni berharokat kasroh, kecuali kalau mudhaf ilaihnya adalah dhamir pada pembahasan kita ini. Kecuali kalau mudhaf ilaihnya berupa dhamir, maka tidak dirubah menjadi harokat kasroh. Hum ya tetap hum, tidak dirubah menjadi him atau humi. Ka ya tetap ka, tidak dirubah menjadi ki. Hu ya tetap hu, tidak dirubah menjadi hi. Sehingga ketika diidhofahkan pada dhamir ini, tetap harokatnya asma'uhum, tidak dirubah asma'uhimi. Zumala uka, tidak dirubah zumala uki. Kalau dirubah nanti maknanya berubah. Nah, zumala uhu menjadi, tetap menjadi zumala uhu. Baik, berarti ini faedah yang ingin kita sampaikan. Mudhaf ilaih harus majrur. Apa itu majrur? Untuk sementara, bagi kita sebagai pemula, majrur itu harokat terakhirnya, harokat huruf terakhirnya adalah kasroh. Itu mudhaf ilaih. Nah, kecuali kalau mudhaf ilaihnya berupa dhamir, maka tidak dirubah menjadi kasroh. Titik. Sampai situ. Taib. Latihan keempat itu berkaitan dengan fi'il madhi seperti yang tadi kita isyaratkan pada latihan kedua nomor 8. Zahaba ilal maktabati. Harusnya zahabu ilal maktabati. Namun pembahasan ini insyaallah ta'ala akan kita akhirkan dan kita baca, kita jelaskan pada pertemuan berikutnya biidznillahi azza wa jal. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang tadi kita sampaikan. Tafadhalu. Pan Ustaz, izin bertanya. Nah, silahkan Al-Akh Imam. Untuk latihan 2, nomor 3. Wa indal mudiri ya Ustaz. Nah, ahsan. Wa indal mudiri. Lalu pertanyaannya? Itu mudiri, bukan mudiru, Ustaz. Nah, bukan mudiru. Karena di sini ada istilahnya dzaraf. Ada dzaraf, wa inda. Inda itu pembahasannya sama seperti keterangan tempat dan waktu. Ada tahta, ada amama, ada fauqa, ya. Keterangan tempat atau waktu. Ba'da. Nah, keterangan tempat atau yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan istilah dzaraf itu sebenarnya masuk pada susunan mudhaf mudhaf ilaih juga, termasuk susunan mudhaf mudhaf ilaih, sehingga kata yang terletak setelah inda berharokat kasroh. Pada contoh ini, huwa indal mudiri, indal mudiri. Nah, demikian Akh Imam. Dan ini ada pembahasan tersendiri terkait dengan dzaraf, barakallahu fiik. Nama saya Jazakallahu Khairan. Wa Jazakallahu Khairan. Taib, ada yang lain? Izin bertanya, Ustaz. Taib, silakan, Akh Abu Hansa. Nomor 3 juga, tapi susunan man'ut na'at dari mudarrisuna itu tetap jududu ya, Ustaz, bukan apa ikut fathah mudarrisuna gitu. Baik. Barakallahu fiik. Pertanyaannya di sini, ainal mudarrisu al-jadidu, ketika dijamakkan ainal mudarrisuna al-jududu. Ini susunan man'ut na'at. Susunan man'ut na'at. Pertanyaannya tadi al-jududu tetap dibaca dengan harakat dhammah, bukan dengan harakat fathah mengikuti al-mudarrisuna. Demikian Akh Abu Hansa pertanyaannya ya. Ya, nama Ustaz. Nah, penjelasannya, penjelasannya al-mudarrisuna itu bentuk jamak mudzakkar as-salim. Ini yang pertama, bentuk jamak mudzakkar as-salim. Kemudian al-jududu bentuk jamak taksir. Bentuk jamak taksir. Dan kita telah mengetahui susunan man'ut na'at itu, na'at harus mengikuti man'utnya, mengikuti mengikuti jenis harokat dan juga mengikuti pada mudzakkar mu'annasnya, mengikuti pada mufrad dan jamaknya. Itu yang telah kita lewati. Namun pertanyaannya atau permasalahannya ialah pada contoh al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna di sini sebenarnya ada materi yang belum pernah kita lewati, dan ini akan dibahas pada pertemuan-pertemuan yang mungkin agak jauh lagi. Kesimpulannya, al-mudarrisuna itu dia marfu, tapi harokatnya atau tanda atau alamat rofaknya itu bukan dhammah, bukan dhammah. Makanya ketika kita membahas istilah marfu atau istilah majrur, kita seringkali menyebutkan untuk kita sekarang pemula supaya tidak bingung, marfu itu dhammah, majrur itu kasroh. Karena nanti ada pembahasan lain. Nah, contohnya ini, al-mudarrisuna itu marfu, hanya saja bukan atau tandanya itu bukan dhammah. Apa tandanya? Tandanya adalah huruf waw yang terletak sebelum huruf nun. Al-mudarrisuna. Kalau kita mengetahui ini al-mudarrisuna, oh ini marfu bukannya berharakat dhammah. Kenapa di sini al-mudarrisuna harakatnya kas fathah? Nah, pada contoh ini yang kita lihat bukan harokat terakhirnya, tapi huruf wawnya. Tanda rofaknya adalah waw. Tanda rofaknya adalah waw. Ini pembahasan masih jauh, belum pernah kita lewati. Fasyahid di sini yang ingin kita jadikan pokok pembahasan, kita tidak mengikutkan al-jududu pada harokat nun al-mudarrisuna. Ya, al-mudarrisuna. Itu al-mudarrisun, intinya kesimpulannya dia itu marfu. Dia marfu. Hanya saja harokatnya bukan dhammah. Dan ini berlaku untuk semua jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ya, tidak berharokat dhammah terakhirnya. Taib. Nah, karena dia marfu dan beda tandanya, beda alamatnya, beda tanda rofaknya, maka naatnya harus mengikuti marfunya. Nah, apa harokatnya? Ya, tergantung dengan naat itu tadi. Kalau naatnya itu bentuknya jamak seperti al-jududu, maka berharokat dhammah al-jududu. Tapi kalau man'utnya nanti berupa mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, ya harus menyesuaikan. Jadi intinya pada contoh nomor 3, al-mudarrisuna al-jududu tidak melihat pada atau tidak mengikuti harokat huruf nun pada al-mudarrisuna. Tapi mengikuti apa? Mengikuti rofaknya, marfu'nya. Apa marfu'nya? Apa tanda rofaknya al-mudarrisun? Huruf waw al-mudarrisuna. Ada huruf waw antara huruf sin dan nun. Pembahasan ini ada babnya tersendiri. Ada babnya tersendiri. Kalau belum faham sekarang, insyaallah nanti akan difahami pada pelajaran berikutnya. Demikian akh Abu Hansa, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa fiikum barakallah. Wa jazakallah khairan. Taib, ada yang lain? Taib, insyaallah sudah tidak ada. Kita lanjutkan bi'idnillahi azza wa jal pada pertemuan berikutnya, membaca latihan ke-4, kemudian dilanjut dengan latihan ke-5 bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa an astaghfirka atublaik, tafadzalu hafidhukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.